terpisah mendingin. Kamu yang terselitup di dalamnya pohon tegak merimbun, meranum rindu yang berlabuh. Sona gugurnya tiba kemarau, namun tak mampu menyajikan walau secangkir nostalgia. Saudara hanya di pandangan, di hati hanyalah sejengkal. Saudara jarak yang memisahkan, di hati tidak berjarak.